datang silih berganti mewarnai kehidupan sehari-hari. Jalan raya akan menjadi saksi banyak orang kehilangan nyawa, namun masih ada sisa kehormatan mewarnai pusara dan berbagai kenangan tentang yang celaka di jalan. Namun kecelakaan yang satu ini akan menjadi amat sangat mengerikan, kecelakaan karena pengkhianatan. Mungkin usia masih berlanjut di kehidupan, tapi catatan sejarah semakin menghitam. Kematian tak pernah usai untuk menutup perkara, karena kenangan akan kegelapan memang sangat menyakitkan. Awas, jangan pernah jadi pengkhianat dalam kehidupan. Jangan ada di sana, karena itu bukan hanya membinasakan diri sendiri, tetapi anak cucu di kemudian hari. Jangan tinggalkan kenangan pahit tentang pengkhianatan. Karena itu belajarlah untuk menjadi orang yang setia, bisa dipercaya dan diandalkan, supaya anak cucu tak menyesali betapa punya leluhur yang mengkhianati. Supaya anak cucu bisa berbangga, karena yang dipuji-puja bukan pengkhianat adanya. Awas, jalan pengkhianatan memang bisa membuat orang cepat tiba di tujuan, tetapi di sana menanti ledakan yang mengerikan. Kesetiaan memang mahal harganya, sulit membangunnya, tetapi ia memberikan kepastian akan kehidupan. Awas, jangan terjebak di jalan pengkhianatan. Semoga Anda tidak ada di sana.